Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang At-Ta'imah. Masalah pertama, jika seseorang berburu memanah buruannya hingga putus kepalanya atau menjadikan binatang tersebut terbelah menjadi dua. Hal itu halal boleh untuk dimakan dengan kesepakatan empat madhab yang ada. Dasar mereka yang pertama bahwa binatang buruan walaupun terputus kepalanya atau terbelah menjadi dua, semula dia hidup, hingga terkena panah atau semisalnya, sehingga terlepas kepalanya, atau terbelah dia menjadi dua. Hal itu karena tidak mungkin binatang buruan selamat dari luka atau semisalnya ketika diburu. Ya pasti ada lukanya, ada berdarah, dan sangat mungkin misalnya terkena lehernya, lepas kepala itu dari leher, atau kalau binatangnya agak kecil, bisa terbelah menjadi dua. Yang kedua, terpisahnya anggota tubuh binatang ini dari badannya terhitung seperti zakat, seperti penyembelihan, maka halal untuk dimakan. Tidak beda dengan zakat syar'i. Permasalahan yang kedua, jika terputus anggota tubuh buruan dan tidak ada kehidupan pada anggota tubuh tersebut, ini juga dihalalkan oleh fuqaha. Bahkan itu kesepakatan empat madhab yang ada. Kata mereka, zakat pada beberapa binatang, kalau terkena kepada sebagiannya, yaitu hukumnya sama seperti terkena kepada seluruh binatang tersebut. Hal itu sama mereka samakan seperti kalau dia hantam mungkin pakai pedang atau panah atau semisalnya hingga terbelah binatang itu menjadi dua. Ala kulli hal, yang terputus terpisah dari badannya itu halal. Panah itu mengena kaki rusa sehingga kakinya lepas pada bagian pahanya. Yang terlepas itu halal, boleh dimakan bagian kakinya. Itu termasuk zakat pada binatang tersebut. Masalah yang ketiga, jika dia memukul sehingga terputus bagian tubuh binatang ini, tapi tidak sampai lepas. Dia pukul putus, tapi gak sampai lepas dari tubuhnya. Lalu kemudian mati. binatang buruan ini. Ini juga dihalalkan selama tidak terputus, terpisah dari badannya. Jadi masih nempel sebagiannya di tubuh binatang ini. Jadi misalnya kena pedang atau apa, sehingga kaki rusa ini terkatung-katung gitu, terputus, tapi nggak sampai terpisah. Lalu nggak lama dari itu rusanya mati. Maka bagian tadi yang kudus kakinya itu juga halal, boleh dimakan. Dan itu kesepakatan empat madhab yang ada. Baik. Perkara yang keempat. Berburu, kalau hanya dengan tujuan hiburan, ya sekedar hobi atau cari senang-senang, tidak dalam rangka untuk dimakan buruannya, maka itu makruh. Demikian madhab jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Ya mereka akan satu itu abas. Abas itu hal yang sia-sia, ngapain kamu berburu, kamu bunuh binatang, tapi gak kamu makan, sekedar untuk asik-asikan, berfoya-foya begitu. Yang kedua itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta tanpa ada kemaslahatan yang jelas. Kan tentu dia pakai kendaraan, dia keluar biaya, mungkin masuk hutan dan lain sebagainya. Sementara nggak ada tujuan untuk makan. Alhasil, kalau sekedar untuk hobi dan keasikan semata, itu makruh. Nah, dengan itu, berarti ya hendaknya yang berburu silahkan, tapi dengan tujuan memang untuk dimakan, yang berburu rusa atau kelinci atau apalah binatang yang halal, buruannya untuk dimakan. Ini bab terakhir dari Soid, masalah-masalah hukum seputar berburu. Dengan ini pindah kita ke bab yang baru berkaitan dengan at'imah juga, dengan makanan, yaitu aqiqah, akekah. Aqiqah, akekah secara bahasa terambil dari aqqah, ya'uqqu, yang maknanya memutus atau membelah. Makanya rambut anak ketika dicukur disebut aqiqah, karena diputus, dilepas dari kepalanya. Begitu pula sesembelihan ini dinamakan aqiqah karena dia disembelih, diputus tenggorokannya, saluran nafas. Begitu pula pembuluh darahnya diputus saat disembelih, maka dinamakan aqiqah. Aqiqah secara istilah ma yudbah anil maulud, binatang yang disembelih untuk bayi, anak yang lahir. Ada juga sebagian fuqaha menisikan aqiqah makanan yang dibuat kemudian diundang untuk memakan hidangan tersebut, semuanya karena kelahiran seorang anak. Nah, ini dinamakan aqiqah dengan kesepakatan empat madhab yang ada. Bahkan ada yang menukilkan ijma bahwa ini makanan dinamakan atiqah. Dalilnya dari hadis Salman Ibn Amir Ad-Dhab. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al hulam atiqah wa ahriku anhu dama wa amitu anhu al-adha. Bersama tiap bayi ada akikahnya. Tumpahkan darah binatang itu, akikah, sembelihlah, dan hilangkan gangguan darinya. Begitu pula dari Hasan, dari Samurah, Rasul katakan, al-ghulam murtahan bi'aqiqatihi yudba'anhu yawmas sabi'. Anak lahir tergadaikan dengan akikahnya, disembelih di hari ketujuh. Tergadaikan artinya tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya hingga disembelihkan. Akikah ini hukumnya sunnah mu'akkadah, sangat ditekankan, dan itu madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, pendapat dari banyak salaf, dan itu yang dikuatkan oleh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, dan lajnah fatwa dari lajnah da'imah. Dalilnya antara lain dari sunnah hadis Buraidah, kunna fil jahiliyah idza wulid li ahadina gulam dzabaha syatan wa lataqa ra'sah bidamiha falamma ja'a al-islam kunna nadzbah syatan wa nahlik ra'sahu wa naltahuhu biza'faran. Dulu di masa jahiliyah, kalau ada yang lahir anak, mereka sembelih kambing, lalu darahnya diusapkan, dioleskan di kepala si bayi. Tapi begitu Islam datang, ya tetap kita diajarkan menyembelih kambing, lalu kami cukur rambut bayi itu. Kami cukur rambutnya, lalu kami usapi kepala bayi itu, kami oles dengan za'faron. Za'faron ma'ruf jenis wewangian atau parfum. Ma'ruf za'faron. Begitu pula dalam hadis Salman bin Amir tadi yang Rasul katakan, ma'al hulam aqiqah, tiap bayi lahir ada aqiqahnya, fa'ahriku anhu dama, sembelihlah binatang itu untuknya, artinya karena kelahiran dia, wa'amitu anhul adha, dan singkirkan gangguan itu darinya. Juga dalam hadis Ummu Kurz tanya ke Rasulullah tentang akikah, maka beliau jawab, anil hulam syatan. Kalau anak laki disembelih dua kambingnya, wa anil unta wahida, kalau anak wanita cukup satu kambing. Wala yadurrukum dukranan kunna am inatha, dan gak masalah mau itu kambing jantan ataupun betina. Yang kedua atau yang ketiga, maaf, yang ketiga, bahwa akikah ini sesembelihan karena adanya kebahagiaan. Ya, orang bahagialah, senang terlahir anak bagi dia, keturunan dia. Maka itu tidak wajib karena berkaitan dengan kesenangan atau kebahagiaan orang saat punya anak. Nah, mirip dengan orang pindah rumah, menghuni rumah baru, senang, bersyukur kepada Allah, maka dia sembelih kambing, dia undang makan-makan. Babnya itu, ini pun seperti itu, sunnah. Pembahasan kedua, yang disembelih kalau anakmu laki, dan yang disembelih kalau anakmu perempuan. Yang disyariatkan kalau laki 2 kambing, kalau wanita 1 kambing. Itu mazhab Syafi'i, Hanabilah, dan Zahiriyah. Yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, Sanani, Syaukani, Bin Baz, dan juga Ibn Uthaymin. Dalil mereka, hadis Yusuf bin Mahik, ketika masuk menemui Hafsah bintu Abdurrahman, tanya kepadanya tentang akikah. Maka Hafsah sampaikan bahwa Aisyah mengabari dia bahwa Rasulullah SAW amarahum anil gulam syatan mukafa'atan wa anil jariyah syat. Kalau anak laki, maka hendaknya kamu sembelih 2 kambing. Kalau anak perempuan, 1 kambing. Juga di hadis Ummu Kurz, aku mendengar Rasulullah berkata, anil hulam syatan mukafa'atan wa anil jariyah syat. Kalau pada anak laki disembelih 2 kambing, pada anak wanita disembelih 1 kambing. Baik, dalam hadis Ummu Kurs juga hadis Yusuf bin Mahik tadi, Hafsah, syatan mukafa'atan, memberi tambahan penjelasan bahwa 2 kambing itu 2 kambing yang kalau bisa mukafa'atan, ya ini sama, artinya sama umurnya. Ini kalau yang satu umur 1 tahun, ya yang satunya juga 1 tahun, 2 kambing tadi. Nah, baik, masalah ketiga, kalau yang lahir itu anak kembar, tauam. Dua anak saudara kembar, keluar kembar 2. Jika ibunya mengeluarkan bayi kembar, dari satu rahim tentunya, maka disediakan akekah pada masing-masing anak, pada masing-masing bayi. Ya dalilnya seperti Nabi katakan tadi, anil hula syatan, anil unta wahidah. Nah, kalau kembar dua anak laki, hulam berarti hulamani, di empat kambing masing-masing dua kambing. Kembar dua perempuan ini masing-masing satu kambing. Siam laki perempuan, ya tiga kambing, yang laki dua, yang perempuan satu. Ibn Abdul juga Ibn Qattan menukilkan adanya ijma. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud adalah menumpahkan darah kambing ini. Menumpah darahnya. Tadi kan Nabi katakan, tumpahkan darah kambing ini, ya sembelih. Karena keladan anakmu ini. Adapun kalau misalnya satu kambing untuk dua anak perempuan, atau dua kambing untuk dua anak lelaki, maka itu tidak ubahnya sama seperti daging. Kayak beli daging, di kemudian dibagikan. Karena yang tertumpahkan darah hitam untuk satu orang begitu. Makanya tetap disyariatkan untuk masing-masing satu kambing layaknya lahir sendiri. Tapi hikmah dari akikah ini pertama syukur kepada Allah diberi anak turunan, yang kedua itu semacam pengumuman begitu. Karena kan yang diulang orang, tangga, keluarga, teman, seakan kamu sampaikan ini anak, ketahui nasab adalah bin fulan. Itu tujuan kedua. Yang ketiga, ya teladan kepada Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih sebagai ganti dari anak beliau Ismail alaihissalam. Itu sunnah. Ada setiap orang yang punya anak. Artinya di tepus ini dengan kelahirannya disembelihlah kambing karenanya. Maka di situ ada makna ihsan dan ingkiat keikatan yang syariat Allah. Yang keempat itu sebagai perlindung bagi si anak dari syaitan lahir. Sebagaimana penyebutan Allah bismillah, dia melahirkan, maksudnya saat melahirkan, saat abahnya menangkan bibit anak itu ke rahim ibunya, disunahkan baca bismillah agar terjaga dari gangguan syaitan. Maka ini pun demikian, diakikahi dengan niat agar terjaga anak ini dari syaitan. Yang kelima itu pembebasan anak itu dari gadaiannya agar bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Dan orang sangat memerlukan itu di akhirat kelak, agar Abu Bakar, bengok-bengok, Bu. Suaramu masuk sini, Bu. Agar kemudian itu anak bisa disyafaat kepada orang tuanya. Tadi kita sebutkan orang perlu syafaat di akhir zaman agar selamat dari neraka masuk ke jannah. Akikah ini sama, nggak perlu diulang, syarat-syaratnya sama seperti udhi, sama dengan adhohi, sama dengan kurban yang antum kurbankan tiap Idul Adha dulu, Idul Hijjah, dan itu mazhab jumhur. Maka sama, tidak boleh ada cacat ini itu padanya. Semakin lebih baik, semakin tebal, semakin gemuk, semakin besar, sehat, semakin bagus, semakin elok, itu semakin disenangi. Sama seperti adhahi sudah, seperti kurban 10 Dzulhijjah. Syarat-syaratnya tidak beda sama. Perkara yang kedua, agar kemudian akikah ini dari bahimatul an'am harus unta, sapi atau kambing. Itu kesepakatan 4 madhab yang ada. Karena Rasulullah mengatakan ma'al gulam aqiqah fa'ahriku anda, bagi setiap anak ada aqiqahnya, sembelihlah untuknya, tumpahkan darahnya, mencakup semua binatang yang diperbolehkan untuk disembelih pada binatang itu, unta atau sapi. Ini didukung, dikuatkan dengan asar, antara lain dari kota ada Anas bin Malik, karena Bani Hijazur. Anas bin Malik menghakai anaknya dengan Jazur. Jazur itu unta. Tapi sahabat, ada yang mengakikahi anaknya dengan unta, makanya itu salah satu dari itu. Anak, kambing, unta atau sapi. Itu tentang yang disembelih. Juga tambahan, mereka kira itu seperti dohi, kurban. Kan kurban juga 3 itu. Ima kamu korbankan unta, sapi, atau kambing. Maka akikah pun itu. Apa kesamaannya? Masing-masing adalah penyembelihan. Masing-masing adalah penyembelihan. Maka sama seperti ini kita cukupkan di sini, insyaallah kelanjutannya pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Tidak ada sebarang soalan, ana tutup dulu. Ayakumallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.